milad ahli sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يحرمتي. Kita lanjutkan kajian kita dalam mabdur dan mansur min al-qawl al-ma'thur ila i'tiqadi was sunnah. Sampai pada bab ulu manzilati ahli sunnah wa ahli al-hadis wa bayanu fadlihim ala ghairihim. Bab tentang tingginya kedudukan ahli sunnah dan ahli al-hadis dan penjelasan tentang keutamaan mereka di atas yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang dan yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian perbuat Maha mengetahui. Diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan orang beriman yang berilmu. Apa kaitannya dengan judul bab? Babnya manzilatu ahli sunnah wa ahli hadis. Sedangkan ayatnya Allah mengangkat orang beriman yang berilmu. Qul a'udzubikumullah, sebagaimana sering disampaikan ucapan para ulama ketika ditanya siapa ahli sunnah, siapa ahli hadis, atau ditanya siapa Thaifatul Mansurah, jawabannya mereka ahli ilmu, para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena ahli sunnah adalah orang yang alim bisunnah wa amil biha, yang alim terhadap sunnah dan mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah dengan cara sunnah. maka mereka tentunya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, demikian pula ucapan Rasulullah sallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan Ibn Hibban dan dikatakan oleh penulis Hasan. Bahwa beliau menyatakan innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi. Karena Nabi lam yuwarrisul dinar wala dirham. Karena Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Tetapi waratsul ilm, mewariskan ilmu. Faman akhadha faqad akhadha bihadhin wafir. Sebagaimana qala fi riwayah. Maka siapa yang mengambilnya ilmu dari Nabi, maka berarti dia mengambil bagian yang terbesar. Tentunya yang mengambil bagian terbesar adalah para ulama. Dan para ulama itulah yang paling pantas dikatakan sebagai ahlus sunnah, ahlul hadis, ta'ifatul mansurah. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika berbicara tentang hadis ta'ifatul mansurah, itu hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq mansurun. Dikatakan oleh beliau wahum ahlul ilm. Mereka adalah para ulama. Maka mereka para ulama adalah ahlus sunnah haqiqatan. Mereka lah ahlul hadis haqiqatan. Mereka lah ta'ifatul mansurah yang benar-benar dijamin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama fi makna al-kalimah. Ulama yang sesungguh-sungguhnya ulama, yaitu yang amil bi ilmihi, yang amilin, yang beramal dengan ilmunya. Maka mereka lah ahlus sunnah dan mereka lah yang diangkat oleh Allah derajatnya. Tentunya sangat tinggi derajat ahlus sunnah karena mereka berilmu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashab al-hadith أعظم في عين عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jika tak ada rahimahullah, siapa yang mengagungkan, yakni yang menghormati, memuliakan para ashabul hadis, maka orang itu akan dimuliakan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya siapa yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, maka dia akan rendah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ketika diberi kabar bahwa ada seorang yang ketika disebut ahlul hadis, ternyata dia mengucapkan dengan ucapan yang jelek, maka Imam Ahmad menyatakan zindiq, zindiq, zindiq. Ketiga, merendahkan, melecehkan para ulama ahlul hadis. Qala Musa bin Harun al-Bazzaz rahimahullah. Qala fasakat. Qala su'ila Ahmad ibn Hanbal qatila lahu. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Aba Abdullah, aina natlubul budala? Wahai Abu Abdullah, di mana kami harus mencari al-budala? Budala itu biasanya istilah dari para tokoh-tokoh dari para kaum sufi. Budala, para pengganti-pengganti, para wali-wali. Di mana kami mencarinya? Qala fasakat. Dikatakan maka Imam Ahmad diam beberapa saat. Hatta dhananna annahu la yujib, hingga kami mengira bahwa beliau tidak menjawab. Thumma qala, ternyata beliau berkata, illam yakun ashabul hadis fala adri. Kata Imam Ahmad, kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ini wali, awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah, atau orang-orang yang merupakan para pengganti, para ulama, para pewaris Nabi, kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Dikatakan al-budala jamak mufradnya badil, wal jamak abdal qaumun min as-salih. Yani orang-orang yang dikatakan salihin, tokoh-tokoh orang saleh. Wali siapa? Kami mau mencari di mana? Dikatakan fa in lam yakun ashabul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena tidak mungkin ada seorang yang dikatakan saleh tanpa ilmu. Enggak bisa. Dia akan mengamalkan kebaikan-kebaikan tanpa ilmu, akan kalah. Sebaliknya, kalau dia memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, juga tidak saleh. Berarti siapa? Para budala wa salihin ashabul hadis. Maka siapa yang melecehkan para ashabul hadis, berarti dia melecehkan orang-orang saleh. Qala al-Fadl ibn Ahmad az-Zabidi rahimahullah, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul. Aku mendengar Ahmad ibn Hanbal berkata, wa qad aqbala ashabul hadis wa bi aydihim al-mahadith. Imam Ahmad berkata, dalam keadaan telah datang, telah berkumpul para ashabul hadis, dan di tangan-tangan mereka ada tinta dan pena. Wa awma ilaihim, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada mereka. Wa qala hadhihi surujul Islam. Hadhihi surujul Islam, inilah pelita-pelita Islam yang akan menerangi kaum muslimin. Para bin azakumullah, duduk bersimpuh di majlis al-ilm, memegang pena, memegang catatan, mengambil ilmu dari para ulama, mengambil hadis-hadis. Demikian aktivitas mereka para ashabul hadis. Maka Imam Ahmad menyatakan mereka dengan pujian, dengan kalimat hadihi surujul Islam, mereka inilah pelita-pelita Islam, cahaya-cahaya yang akan menerangi. Qala Abu Bakar Muhammad bin Abbas ibn al-Walid ibn Mahdi al-Sa'ir rahimahullah, qala haddathana Salih ibn Muhammad al-Razi, wa sa'alahu rajulun, ketika ada seorang yang bertanya kepadanya, faqal idza lam yakun ashabul hadis humul abdal fala adri man al abdal. Kata beliau, kalau bukan ashabul hadis sebagai abdal, maka aku tidak tahu lagi siapa abdal itu. Tokoh-tokoh orang saleh, tokoh-tokoh panutan umat, atau awliya Allah, kalau bukan mereka para ashabul hadis, siapa lagi? Al Imam Ahmad rahimahullah, bahkan Imam Ahmad menyatakan tentang ahli sunnah, kubur ahli sunnah min ahli al-kabair rawdatun, wa kubur ahli al-bid'ah min az-zuhadi hufratun. Kata beliau, kuburannya ahli sunnah dari orang-orang yang berbuat dosa besar, kuburannya adalah kebun. Dan sedangkan kuburan ahli bid'ah, kelompok sesat, walaupun dia zuhud dari kalangan zuhad, kuburannya adalah hufratun, yani min hufarin nar. Kuburan ahli sunnah raudhatun min riyadil jannah. Kuburannya ahli bid'ah hufratun min hufarin nar. Qala fassaqu ahli sunnah awliya Allah, orang-orang fasiknya dari kalangan ahli sunnah itu wali-wali Allah. Wa zuhad ahli bid'ah a'da Allah. Sedangkan orang-orang zuhudnya dari kalangan ahli bid'ah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma ucapan Imam ahli sunnah, Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan ucapan para ulama yang lain pun mirip dengan ucapan beliau. Maka ini adalah ucapan yang masya Allah, yang hak dan dikenal oleh para ulama. Sepanjang masa mereka meriwayatkan ucapan Imam Ahmad ini, kubur ahli sunnah min al-kabair rawdatun wa qubur ahli bid'ah min az-zuhaj hurratun. Atau dengan kalimat yang lebih ringkas, fusaq ahli sunnah awliya Allah. Orang-orang fasik dari kalangan ahli sunnah itu wali-wali Allah. Sedangkan zuhad, orang-orang zuhudnya ahli bid'ah, musuh-musuh Allah SWT. Qanibirin a'azakumullah. Mungkin ada di antara kita yang perasaannya agak menolak. Masa iya sih orang fasik wali? Qanibirin a'azakumullah. Jangan-jangan Imam Ahmad salah. Kemuslimin ta'arun adik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan ayat Allah SWT tentang ahlul istifah. Thumma awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami. Lihat. Kata Allah, istafayna al-kitab alladhina istafayna. Orang-orang yang kami pilih. Waminhum zalimu li nafsih. Di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri. Yang berbuat dosa. Sebagian mereka ada yang muqtasid pas-pasan. Dan sebagian mereka ada yang sabiqun bil khairati biiznillah. Yang mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Bila izin Allah. Berarti ahlul istifah, orang-orang pilihan Allah, wali-wali Allah ini, ada tiga macam. Yang paling tingginya adalah mereka-mereka yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Yang di bawahnya yang pas-pasan, yang di bawahnya lagi adalah yang masih zalimun li nafsih. Qul inna a'udzubikumullah, diambil pula dari sisi. Faedah penting bahwa yang namanya dosa-dosa kemaksiatan, dia dosa jelek. Tetapi jika dibandingkan dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dosa-dosa tadi lebih ringan daripada kebid'ahan. Kebid'ahan lebih tinggi, lebih jelek daripada kemaksiatan. Qanibirin a'azakumullah. Maka kalau sudah seorang ahlul bid'ah, seorang yang menyimpang, maka tidak perlu dibahas lagi. Oh dia begini, dia begitu, kebaikan-kebaikannya. Hah? Kenapa? Kalau jalan itu sudah sama. Zuhad min ahli bid'ah, ahli zuhudnya yang lebih mementingkan akhirat, sholat, puasa, ibadah, zikir. Tetapi di ahli bid'ah, ada Allah, musuh-musuh Allah SWT. Karena jalannya bukan di jalan Rasul. Jalan bukan di jalan yang Allah gariskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka dua perkara. Kalau sudah dia adalah mubtadi' dhal, enggak perlu dibahas kebaikan-kebaikannya. Walaupun zuhad, ahli ibadah, a'da Allah. Sebaliknya kalau dia ahli sunnah, berjalan di jalan sunnah, tiba-tiba kamu melihat dia berbuat satu dosa. Hati-hati. Nasihati dia kalau kamu mampu. Kalau tidak, jangan kau ceritakan kejelekannya pada orang lain. Riba. Bagaimana kalau memang benar-benar dia berbuat dosa? Kata Nabi, in kana fi akhik ma taqul faqad kadzabta. Kalau memang pada saudaramu benar-benar ada, engkau berbuat riba. Kalau pada saudaramu tidak ada yang kamu katakan, faqad bahatta. Hadis yang kalian hafal semua. Hadis tentang riba. Pada siapa? Fani bin a'azakumullah. Adapun orang mereka ahlul bid'ah, ahlul balal. Orang yang menyimpang jalannya dari jalan sunnah. Maka mereka kata para ulama, la ghibata lahum. Ceritakan penyimpangannya, ceritakan kesesatannya, ceritakan kejelekan-kejelekannya. Khususnya yang berkait dengan penyimpangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ahli sunnah berjalan di atas tauhid wa sunnah, di atas manhaj yang lurus, manhaj para ulama ahli sunnah. Maka sungguh bukan satu kebaikan kalau kita menceritakan kejelekan-kejelekannya, bahkan dosa, ghibah, Dan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Qala Utsman bin Abi Syaibah rahimahullah. Lihat ucapan yang lain yang juga sama dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Fustaqu ashabil hadith khairun min ubadi ghairihim. Fustaqnya, orang-orang fasik dari kalangan ashabul hadith, itu lebih baik daripada ahli ibadahnya orang-orang yang bukan ashabul hadith, yang bukan ahli sunnah. Ini kacamata para ulama. Berbeda dengan kacamata para juhala. Berbeda dengan mereka-mereka yang kacamatanya kacamata perasaan. Melihat satu dosa, bahkan bukan dosa besar, paketnya bukan main. Wah, ini berarti. Habis di majlis. Kamu sedang apa? Oh, ini penting. Ini harus disiarkan. Ini harus ditahdir. Harus nasihati. Sebaliknya melihat penyimpangan manhaj, balal, mereka kan punya kebaikan, mereka kan punya jasa. Bagaimanapun juga, ya, masya Allah, memberikan faedah. Ini kacamata yang terbalik. Harusnya dia melihat kebaikan lebih mengerikan daripada melihat kemaksiatan. Walaupun dua-duanya jelek, saya katakan. Dua-duanya jelek. Tetapi mana yang lebih jelek? Dan mana yang lebih berbahaya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebid'ahan ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Dan sudah lewat babnya. Dibahas di Al-Qasam dalam kitab. Yang kita bahas di kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Iqatatul Lahafah. Bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Lebih menyeret mereka ke jalan yang jauh menyimpang, yang akhirnya amalan-amalan yang lain ikut rusak gara-gara kebid'ahan tersebut. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan min ashabil hadith faka'anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hayyan." Dia itu siapa Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau aku melihat seseorang dari ashabul hadis, faka'anni ra'aitu an-nabiy, maka aku seakan-akan melihat nabi. Faka'anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hayyan. Seakan-akan aku melihat nabi hidup. Sebenarnya Allah telah paham dengan benar. Tidak menyamakan dari sisi-sisi yang tidak mungkin. Masalah kemaksuman misalnya. Masalah kenabian. Bukan itu. Tetapi dari sisi, kalau ada nabi, kamu mudah. Ada masalah tidak nanya. Iya kan? Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Sekarang Rasulullah telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi datang seorang ahlul hadis, ahlul ilmi, maka seakan-akan Rasulullah masih hidup. Kenapa? Kita bisa tanya. Apa kata Rasulullah? Setiap kamu tanya apa hukumnya ini, maka orang tadi, alim tadi akan menjawab, haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini, haddatsana fulan an fulan an qala Rasulullah sallallahu. Qala Rasulullah. Setiap ditanya, qala Rasulullah. Setiap ditanya, qala Rasulullah. Setiap ditanya, qala Rasulullah. Berbeda dengan haula'il mubtadi'ah. Haula'il ahlul bid'ah mubtadi'ah. Berbeda. Kalau ditanya, bukan qala Rasulullah. Tetapi dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan asobiahnya, dengan taklid kepada nenek moyangnya, dengan kalimat pokoknya, maka sungguh kita rindu kepada mereka-mereka para ulama al-hadis. Ya laytahum indana hahuna. Duhai kiranya kalau mereka ada di sini bersama kita. Kita tinggal tanya, mereka akan menjawab qala Rasulullah. Dengan hadis, dengan riwayat, dengan sanad. kita bingung, tanya, jawab alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa bertemu di sini, kita dimudahkan oleh Allah SWT bisa berhubungan dengan mereka. Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Safar lebih mudah. Hubungan, telepon dan lain-lain lebih mudah. Qul inna a'udzukum Allah, nashkurullah ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, laysa qaumun 'indi khairun min ahli al-hadith. Laysa ya'rifuna illa al-hadith. Sungguh enggak ada satu kaum, kata Imam Ahmad, bagiku yang lebih baik daripada ahli al-hadith. Enggak ada satu kaum yang lebih baik daripada ahli al-hadith. Laysa ya'rifun illa al-hadith. Mereka tidak mengetahui kecuali hadith. Tidak tercampur dengan yang lainnya. Tidak tercampur dengan ra'yu. Tidak tercampur dengan perasaan. Tidak tercampur dengan kemarahan. Tidak tercampur dengan emosi. Wa qala aidan. Dan berkata juga beliau, ana hadith afdal man takallama fil ilm. Ana hadith afdal. Lebih afdal atau yang paling afdal dalam berbicara tentang ilmu. Al-hadith yang paling afdal dalam berbicara tentang ilmu. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan riwayat, dengan sanad, dan berdasarkan nukilan dari Rasulullah. Sehingga ucapan mereka lebih otentik, ucapan mereka lebih tepat, lebih benar. Qala Ayyub rahimahullah, berkata Ayyub al-Sakhtiyani rahimahullah, inni ukhbaru bimautir rajul min ahli sunnah, faka'anni aqrab ba'da a'dha'i. Aku mendapatkan berita tentang kematian seseorang dari kalangan ahlul hadis, kata Ayyub rahimahullah, maka seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota badanku sendiri. Aku ketika dikhabarkan kepadaku meninggalnya seorang dari kalangan ahlul hadis, sungguh seakan-akan aku kehilangan anggota badanku, kehilangan tangannya atau kehilangan kakinya. Yang tadinya dia bisa berjalan dengan normal, jadi susah untuk berjalan dengan satu kaki. Yang tadinya dia bisa berbuat dengan normal dengan dua tangan, tiba-tiba dia tidak bisa berbuat kecuali dengan satu tangan. Kenapa? Karena saudaranya ahli sunnah telah. Demikian pentingnya, demikian tingginya kedudukan ahli sunnah di mata para ulama. Demikian tingginya kedudukan ahli hadis di mata para ulama. Kalau kehilangan seorang dari ahli sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan tanganku sendiri atau kakiku sendiri. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Fudail ibn Iyad rahimahullah juga mengatakan seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah, maka seakan-akan aku melihat seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mirip, walaupun tidak sama. Yaitu kalau kita tanyakan kepada para sahabat, jawabnya, qala Rasulullah, aku melihat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah, dalam waktu itu aku melihat Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, atau aku berbuat dan Rasulullah melihatku. Apa itu? Takrir. Selalu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu para sahabat. Maka ahli sunnah harus bersikap seperti itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW begini dalam hadis yang sahih. Karena dikatakan bahwa para sahabat melihat Rasulullah SAW begitu. Karena Rasulullah pernah berbuat seperti ini. Karena para sahabat pernah berbuat dan Rasulullah SAW diam. Karena dari na'azakum lakum muslimi azharan mati. Maka kata Fudail ibn Iyad, kalau aku melihat ahli sunnah, sungguh seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, ini ahli sunnah yang sesungguhnya tentunya. Bukan pengaku-pengaku sunnah saja, tetapi sikapnya tidak seperti ahli sunnah. Qala Hasan al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul rabi'u at-tariq wal-madhhab fasiqan fajiran sahibu ma'asi zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuh. Kata Al-Barbahari rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang jelek jalannya, perangainya, fasik, fajir, suka bermaksiat, zalim, tetapi dia dari kalangan ahli sunnah, fashabhu, maka bersahabatlah dengannya, wajlis ma'ahu, dan duduklah bersamanya. Fa'innahu laysa tadurruka ma'asiyatuh, karena sesungguhnya enggak akan merusak kamu, enggak akan membuat madarat kepadamu kemaksiatan-kemaksiatannya. Paling tidak mendorong kamu untuk menasihati dia dan menegur dia. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Kamu kadang tidak tahu kalau itu bid'ah. Dan kemudian kamu termasuk dengan syubhat-syubhatnya. Dan kamu tenggelam bersamanya. Qanwilin a'azakumullah. Ucapan ini tidak berlebihan. Dan ucapan ini dibaca oleh para ulama sepanjang masa. Tidak ada yang protes. Kecuali mereka-mereka yang memang dikuasai oleh perasaan sendiri. Oleh hawa nafsunya. Masa sih? Masa ini? Baik. Perlu didudukkan. Kalau dikatakan sudah fasik, zalim, berbuat dosa, tapi di atas sunnah. Ada pertanyaan, bukankah dosa ini bukan sunnah? Bukankah dosa ini bukan sunnah? Berarti dia tidak di atas sunnah karena berdosa. Ada pertanyaan seperti itu. Kan kemaksiatan-kemaksiatan itu bukan sunnah. Berarti dia tidak berjalan di atas sunnah. Berjalan di atas dosa. Kemaksiatan. Qul inna a'udzu billahi minasy imam-imam ketika menulis kitab mereka as-sunnah. Apakah as-sunnahnya Imam Ahmad ataupun sunnahnya Abdullah bin Imam Ahmad. Ataupun usul sunnah Imam Khomeini ataupun usul sunnah. Sekian banyak para ulama, para imam-imam manusia menulis kitab dengan judul as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Apa intinya? Prinsip-prinsip sunnah. Intinya adalah prinsip-prinsip sunnah. Demikian pula ketika Imam Abdul Rahman As-Sawbuni rahimahullah menulis kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadits. Apa intinya? Aqidah. Prinsip-prinsip sunnah. Atau imam Hibatullah Allah likai dengan kitabnya usul istiqadah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Usul ahli sunnah. Sama. Prinsip-prinsip sunnah. Maka itu yang dimaksud oleh mereka. Kalau prinsip-prinsip sunnahnya mereka lurus, adapun dosa, siapa di antara kalian yang bersih dari dosa? Siapa di antara kita yang maksum? Kalau mau cari-cari kesalahan, kalian semua akan dapat. Na'udzubillah. Kemudian bongkar-bongkaran aib. Ini tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Membongkar aib saudaranya. Tetapi kalau penyimpangan, kebid'ahan, penyelisihan terhadap usul sunnah yang ditulis secara ijma oleh para ulama dengan kitab-kitab mereka yang berbeda-beda judulnya, tapi intinya sama. Ada yang memberi judul as-sunnah, ada yang memberi judul usul sunnah, ada yang memberi judul dengan prinsip-prinsip sunnah, ada yang memberi judul dengan usul i'tiqad ahli sunnah, ada yang memberi judul, dan setiap satu judul bukan satu ulama yang menulis. As-sunnah saja banyak. Ada yang bahkan judulnya as-syari'ah. Seperti Imam Al-Ajurri. Rahimahullah. Maka siapa yang menyisi prinsip-prinsip tersebut, ini berbahaya. Maka diingatkan dan diperingatkan. Kalau dia mau mendengarkan dan kemudian mencabut ucapan bid'ahnya, ucapan sesatnya, alhamdulillah. Wabihi wa ni'mah. Tapi kalau tidak, kita selamatkan yang lain. Hati-hati, dia memiliki prinsip bid'ah. Baik. Dan perlu catatan penting. Di antara usul-usul tadi salah satunya adalah sikap tegas terhadap ahlul bid'ah. Itu prinsip. Wattamyi' bukan dari prinsip wal jamaah. Barakallahu fikum. Sebab ini yang selalu jadi masalah sejak zaman Salman al-Audah, Haid al-Qarni, safar al-hawali sampai hari ini. Selalu ini yang jadi masalah. Dianggap itu bukan prinsip. Padahal prinsip penting yang ditulis oleh para ulama seperti akidah ashabul hadis, ada bab khusus, bab bagaimana sikap seorang ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Dan juga syarah sunnah al-imam al-Barbahari ada membahas. Silakan kalian cari kitab-kitab itu. Kalau bukan prinsip, enggak akan dibahas dalam kitab yang judulnya i'tiqad ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah. Enggak akan dibahas dalam kitab yang judulnya usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Yang mungkin jadi fitnah sekarang ini masalahnya itu. Maksudnya tidak menganggap prinsip. Menganggap remeh masalah itu. Kemudian Allah kembali kepada kita. Berarti berbeda antara kemaksiatan-kemaksiatan dengan kebidaan. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalaupun dia jalannya jelek, perangainya, akhlaknya fasik, tetapi dalam masalah prinsip-prinsip sunnah, dia di atas tariq ahli sunnah. Maka fashah. Tidak mengapa kamu duduk bersamanya. Aman. Karena la yadurruka ma'siyah. Seorang muslim mukmin ketika melihat orang berbuat maksiat, yang ada adalah kebencian yang mendorong dia untuk memperingatkan. Ini adalah kemaksiatan. Kapan kamu berhenti? Tetapi kalau kebidaahan, tidak semua orang paham. Karena kadang-kadang dibungkus dengan syubhat, syubhat yang samar, yang menipu. Qala Jamal bin Qayhan al-Harithi, penyusun kitab ini, hafazahullah, إذا كانت المخالطة بنية الدعوة وأمن على نفسه الشر. Kalau duduk bersama yang fasik tadi aman dari fitnah, niatnya mendakwahi dia, menasihati dia, dan aman dari fitnah fid din, wa kana ayan, dan orang ini menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, wala yarda wa yutabi', bukan ridho kemudian ikut, bukan melihat dia bermaksiat sambil ketawa-ketawa, bukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari. Fahadha alladhi yahmal 'alayhi kalam al-Imam Al-Barbahari. Maka inilah yang kita pahami dari ucapan Imam Al-Barbahari. Silakan duduk bersamanya, bukan duduk bermaksiat bersamanya. Bukan duduk melihat dia bermaksiat kamu senyum-senyum, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kamu bisa berjalan bersamanya, menasihati dia ketika dia tidak bermaksiat. Atau kamu tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dia berbuat kejelekan kamu ingatkan. Benar. Berbeda dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, yang ketika kamu katakan mau menasehati, berangkat. Mau kemana kamu? Mau kesimpulan. Kemudian mau kejadian. Ahlul hawa, ya saya mau nasehati dia. Pergi dan tidak kembali selama-lamanya. Itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Dan bukan hanya di zaman kita. Sudah di zaman sana. Insyaallah dalam kitab ini orang atau beberapa orang yang datang katanya mau nasihati, tidak balik. Tidak balik lama-lamanya. Tetap bersama mereka. Padahal muridnya Syekh Muqbil, rahimahullah, terjadi. Qala Abu Bakr ibn Ayyash, rahimahullah, inni la arju an yakuna ashabul hadithi khayrunna. Kata Abu Bakr ibn Ayyash, sungguh aku sangat berharap kalau para ashabul hadis adalah sebaik-baik manusia. Yuqimu ahaduhum bibadi wa qad kataba 'anni. Mereka semua berdiri menunggu di pintu rumahku dan telah mencatat dariku hadis. Walau syaa an yarji wa yaqul haddatsana Abu Bakar jami' hadithahu fa'an. Orang-orang itu tadi yang berdiri depan rumahku itu menunggu hadis dariku, kalau mereka mau, mereka bisa pergi sambil berkata kepada orang-orang, aku mendengar dari Abu Bakar bin Ayyash semua hadis-hadisnya. Kalau dia mau, nah, dia bisa mengerjakannya. Iya kan? Bisa saja dia menyatakan, aku mendengar. Tapi mereka tidak berbuat seperti itu. Itu hebatnya Ahlul Hadis. Kalau dia mendengar, dia katakan, sami'tu. Atau haddatsana. Tapi kalau dia tidak mendengar, misalnya tidak hadir sekali, tidak hadir. Pada hadis itu, dia dengarnya dari temannya dia akan katakan, haddatsani, temanku ini, sebut namanya, qala, bayangkan, jujurnya mereka, kalau mereka mau berdusta bisa, mudah bagi mereka, illa annahum la yakdibun, tetapi memang mereka tidak mau berdusta. Yang mereka dengar betul-betul yang mereka catat, yang mereka tulis. Dan berikutnya, rif'ah wan najah fi ta'allum sunnah wa talab al-hadith. Bahwa kemuliaan dan keselamatan dengan mempelajari sunnah dan mencari hadis. Ingat ikhwanina azakumullah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ketika mensyarah kitabnya Al-Humaydi Usul Sunnah, dia menyatakan bahwa as-sunnah menurut beberapa para ulama yang belakangan adalah prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Al-rif'ah wa najah fi ta'allumi sunnah, menjadi mulia dan selamat ketika dia mempelajari sunnah secara keseluruhan, khususnya prinsip-prinsip sunnah. Wa talabul hadis, dan mencari ilmu hadis atau mencari hadis. Qala Rasulullah SAW, alaikum bi sunnati, ma'ruf ladaikum. Kalian semua tahu hadis ini. Fa'innahu man ya'ishminkum fasyaratilafan kithira fa'alaikum bisunnati. Di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, maka alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti itu jalan selamat dari fitnah perpecahan, fitnah pertikaian. Bingung Ustaz, kenapa bingung? Rasulullah SAW sudah membimbing dengan bimbingan yang sangat jelas. Lailuha kana hariha, siangnya seperti malamnya, malamnya seperti siangnya. Itu alaikum bisunnati, atas kalian untuk mempelajari sunnah-sunnahku. Semakin semangat ngaji. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-istifam bi sunnati an-najah. Bahwasanya siapa yang telah lewat dari ulama kita berkata, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Karena man mada min ulama'ina, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, wahuwa imamul a'immah fi zamanih, kalau dikatakan yang telah lewat, berarti para sahabat. Mereka para sahabat, para ulama, ulama'nya para ulama, menyatakan, ya tufan bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Qala Malik ibn Anas, berkata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, as-sunnah safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghurq. Kata Malik ibn Anas, sunnah itu perahu Nuh, siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tidak menaikinya, siapa yang meninggalkannya, tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, isna'il fulka, bikinlah perahu. Maka yang selamat adalah yang menaiki perahu Nuh. Yang tidak mau menaiki perahu Nuh, binasa. Anaknya yang katanya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan datang ke gunung itu, akan naik ke gunung yang tinggi itu, ya'simuni minal ma', akan menyelamatkan aku dari air. Apa jawaban bapaknya Nuh alaihi salam? La 'asima al-yawma min amrillah. Enggak ada jalan selamat dari apa yang sudah Allah tentukan. Enggak akan ada jalan selamat. Yang selamat yang naik perahu Nabi Nuh, dan yang tidak naik perahu Nabi Nuh silakan mau naik gunung yang tertinggi sekalipun tetap akan terhempas dengan ombak. Tenggelam. Maka sunnah, kata Malik bin Anas rahimahullah, seperti safinah Nuh, siapa yang menaikinya selamat, siapa yang tidak menaikinya celaka binasa. Tentunya khususnya prinsip-prinsip sunnah, dasar-dasar sunnah, dengan istilah para ulama usul sunnah. Kanabirina azab lakum muslim yang sehormati. Pala Abu Bakar al-Marwazi. Kadang berzai, kadang dengan zah. Allahu ta'ala alam. Kala Abu Bakar al-Marwazi. Rahimahullah. Qulsuli Abi Abdillah. Aku katakan kepada Abu Abdillah. Man mata ala al-Islam wa sunnah mata ala khair. Bahwasannya siapa yang mati di atas Islam, berarti mati di atas kebaikan. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, berarti mati di atas kebaikan. Faqala li, maka berkata kepadaku, uskut. Man mata ala al-Islam wa sunnah mata ala al-khairi kulli. Kalau mati di atas Islam dan sunnah, ya tentunya dia mati di atas seluruh kebaikan. Yani bukan hanya baik, tapi kebaikan seluruhnya. Kalau mati di atas Islam wa sunnah. Wala Zuhri rahimahullah. Dirajulin. Ya Hudali. Ayu'jibukal hadith. Wahai Hudali. Apakah engkau kagum, senang terhadap hadith? Kala na'am. Dijawab iya. Na'am. Qala ama innahu la yu'jibu illa al-fuhul min ar-rijal wa la yughdhuhu illa inatuhum. Ketahuilah, tidak suka kepada hadis ini kecuali laki-laki. Wa la yughdhuhu, dan tidak membenci ilmu hadis ini, illa inatuhum, kecuali para wanitanya. Ini para banci yang enggak suka hadis. Qala aidan rahimahullah maratan, pada suatu saat, pada suatu kali, la yuhibbul hadis min ar-rijal illa dhukranuhum wa la yakrahuhu illa inatuhum. Tidaklah menyukai ilmu hadis, tidaklah menyukai hadis dari kalangan laki-laki kecuali memang jantannya yang benar-benar laki-laki, dan tidak membencinya kecuali inatuhum, yang bancinya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma syai'un akhwaf 'indi min al-hadith wa ma syai'un afdhal minhu. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, enggak ada yang paling aku khawatirkan, enggak ada yang paling aku takutkan kecuali hadis. Tetapi enggak ada sesuatu yang lebih afdal daripada itu. Khawatir, takut, tapi itu paling afdal. Gimana kira-kira? Qul inna a'udzubikumullah. Ya Nabi, ya pelajari hadis dan harus berhati-hati. Karena membacakan, meriwayatkan hadis itu berarti dia mengucapkan atas nama Rasulullah. Tanggung jawabnya sangat berat. Sangat besar. Jangan sampai dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, maka tempatnya adalah dalam neraka. Silakan persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Atau siapa yang menyampaikan hadis yura anhu kadzib, siapa menyebutkan hadis dalam keadaan diketahui kalau itu dusta, maka dia salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama yang memalsukannya, pendusta kedua dia tahu itu dusta disampaikan, tahu itu dusta disampaikan, sebagai hujjah. Benar. Menakutkan. Tetapi laisa hunaka afdhal minhu, tetapi la ma syai, enggak ada sesuatu yang afdhal minhu, enggak ada yang lebih baik dari hadis. Liman arada ma 'inda Allah, tentunya dengan syarat ikhlas. Liman arada ma 'inda Allah, yaitu kalau dia menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, enggak ada nilainya. Tetapi kalau karena Allah, yang dia harapkan adalah apa yang di sisi Allah, maka itu menjadi suatu ketinggian kemuliaan. Qala Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah, ma rabida Allah fi syai'in afdala min al-hadith. Kata Waqi' Ibn Jarrah, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada hadis. Yani mempelajari hadis dan mengamalkan hadis, mempelajari hadis dan mempelajari hadis. Sibukkan diri kita dengan itu. Sibukkan diri kita dengan sunnah wal hadis. Pelajari dari mulai dasar-dasarnya sampai yang lainnya, sampai kita selamat dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Qala Bishr bin Harith al-Hafi rahimahullah, لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث من اتقى الله وحسنت نيته فيه. Kata Bishr bin Harith al-Hafi, aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada seorang atau ada satu amalan yang lebih afdal daripada mencari ilmu dan mencari hadis. Enggak ada sesuatu yang lebih afdal daripada mencari ilmu dan mencari hadis. Liman ittaqallah, tentunya dengan syarat kalau dia bertakwa pada Allah dan hasunat niyatuhu bih, dan memang niatnya baik, lurus. Maka enggak ada ibadah lain yang lebih tinggi daripada thalabul ilm, ngaji, mempelajari hadis-hadis. Dari hadis-hadis masalah aqidah, hadis-hadis masalah prinsip, hadis-hadis masalah fiqih, hadis-hadis masalah muamalah, hadis-hadis masalah semua kita pelajari. Nal ahammi fal aham. Qala Waqi'u rahimahullah, لو أعلم أن صلاة أفضل من الحديث ما حدثت. Lihat kepada Nabi Nazaqumullah, kata ucapan Waqi, kalau aku tahu salat itu lebih baik daripada hadis, ma hadastu, aku enggak akan nyampaikan hadis. Mau salat terus saja. Kalau salat itu ternyata lebih baik daripada menyampaikan hadis atau menyampaikan hadis, ma hadastu, tentunya aku enggak akan nyampaikan hadis. وهذا إنما أراد صلاة تطوع للفريضة. Tentunya ini yang dimaksud adalah salat tatawu, salat sunnah, salat nafilah. Karena kalau salat wajib, salat fardhah, enggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Yang wajib itu yang ahabba ila Allah, yang paling cinta ila Allah. Jadi kalau salat sunnah itu lebih baik daripada menyampaikan hadis, menyampaikan qaul Rasulullah, maka aku enggak akan menyampaikan hadis. Berat tanggung jawabnya. Lebih aku salat saja. Jadi apa kira-kira? Jadi sufi. Ibadah-ibadah terus enggak pernah menyampaikan ilmu. Sekalinya menyampaikan ilmu, ngajak untuk seperti dia. Jadilah seperti aku. Ibadah terus. Enggak belajar. Sekalinya ngajak orang lain, ayo. Seperti saya. Ibadah terus. Enggak belajar ilmu. Qanihidin a'azakumullah. Kana ar-ramadi idha shtaka shay'an qal. Ar-ramadi, waktu itu kalau dia mengeluhkan sesuatu, merasa enggak enak atau merasa sedang ada sesuatu pada dirinya dan suntuk, maka dia berkata, hatu ashabul hadith, panggil para ashabul hadith. Fa'idha hadaru indah, kalau mereka sudah berkumpul para ashabul hadith, qala iqra'u 'alayya al-hadith, bacakan kepada aku hadis. Sampaikan kepada aku hadis. Obat sumpah. Obat ketika kamu dalam keadaan gundah gulana. Obat kamu dalam keadaan gelisah. Obat kamu dalam keadaan stres. Jadi gimana ini? Jadi gimana? Baca hadis atau dengarkan hadis dari para ulama atau kajian-kajian hadis, obat akan menenteramkan. Dan termasuk zikrullah, jangan dianggap itu bukan zikrullah, jangan dianggap bahwa zikir hanya kalimat-kalimat khusus. Termasuk mempelajari sunnah adalah zikrullah, karena selalu menyebutkan tentang nabi yang diutus oleh Allah dan ilmu dari Allah. Qala al-Barbahari rahimahullah, wa'alam anna al-ilma laysa bikathrati riwayah wal-kutub, walakin al-alim man ittaba al-kitab wa sunnah Wa in kana qalil al-'ilm wal-kitab. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwa ilmu bukan dengan banyaknya riwayat dan banyaknya buku-bukunya. Tetapi yang namanya alim adalah siapa yang istaba'a sunnah wal kitab. Man istaba'a al kitab was sunnah. Yang namanya alim adalah yang mengikuti kitab was sunnah. Wa in kana qalilan ilmu wal kitab. Walaupun ilmunya sedikit, yani hafalannya sedikit, dan juga sedikit buku-bukunya, tidak banyak menulis. Wa man khalafa al-kitab wa sunnah, sedangkan siapa yang menyelisihi kitab wa sunnah, fa huwa sahibu bid'ah, maka dia sahibu bid'ah. Wa in kana kathara riwayah wal kutub, walaupun banyak riwayat-riwayatnya dan banyak buku-bukunya, banyak tulisan-tulisannya, banyak karya-karyanya, tapi dia menyelisihi kitab wa sunnah, menjalani jalan lain, bukan jalannya kaum mukminin, maka mereka walaupun banyak karya-karya tulisnya tetap dikatakan sahibu bid'ah, bukan alim. Qala Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Thalib, haddatsani jaddi, menyampaikan kepadaku kakekku, qala sa'atu Ahmad ibn Hanbal, aku pernah bertanya kepada Ahmad ibn Hanbal, yani Imam Ahmad rahimahullah. فقلت يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك وهي أبا عبد الله apa yang paling kamu sukai, الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي, mana yang lebih kamu suka, seorang menulis hadis, mencatat hadis, atau seorang salat sunnah, puasa sunnah? Qala yaktubul hadis, kata Imam Ahmad, aku lebih suka orang yang mencatat hadis. Qultu min ayna qabbata kitabatul hadis 'ala sahbi wasfala, kata orang tadi, dari mana kamu lebih mengunggulkan mencatat hadis daripada salat dan puasa? Qala li alla yaqul qa'il inni ra'aytu qauman 'ala shay'in fad'uhum, agar jangan ada seorang yang berkata nanti di kemudian hari, aku melihat kaum berbuat seperti itu, maka aku ikut mereka. Nah, nyambung atau gak nyambung? Perhatikan dengan jeli ucapan beliau. Agar jangan sampai ada orang yang berkata nanti, aku melihat kaum-kaum itu berbuat begini, aku ikut mereka. Kenapa? Karena gak ada catatan hadis. Hilang. Gak ada yang mencatat hadis, gak ada yang menjaganya, gak ada yang memeliharanya, gak ada yang menghafalnya, gak ada yang mengkajinya. Maka ketika suatu saat, durusul ilm, durusul hadis, hilang hadis, lenyap. Maka orang-orang akan berkata, kenapa kamu ikut? Aku lihat waktu itu kaum itu berbuat begitu, maka aku ikut. Taklid. Aku lihat waktu itu berbuat seperti ini, maka aku ikut. Gak mengatakan qala Rasulullah. Dia mengatakan haddatsani fulan an fulan an sahaba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada yang nyatat hadis. Maka kata Imam Ahmad, apa yang lebih suka? Mencatat hadis. Agar jangan sampai nanti ilmu itu hilang dan kemudian manusia taklid. Aku melihat satu kaum berbuat begitu, maka aku ikut. Kata Ibnu Hazm, aku lihat panjangnya pandangan para ulama. Jauh ke depan. Tidak jangkau sempit hanya pada waktu sesaat, tapi pandangannya ke depan nanti bagaimana kalau enggak ada nyatat hadis. Itu sudah satu sisi. Sisi lain, di tempat lain masih ucapan beliau dan juga ucapan yang di bawahnya dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Qayyim, bahwa ketika dia salat dan puasa untuk dirinya sendiri, iya kan? Tidak pahala, selesai. Orang lain tidak dapat apa. Tetapi kalau dia mencatat hadis, dia mendapatkan pahala dan orang lain mendapatkan faedah dari ilmu yang dicatatnya dan pelajarinya. Dan dia mengantarkan ilmu itu dari orang di atasnya kepada orang di bawahnya. Ini qulna azzaqullah, kedudukan yang sangat tinggi. A'lal manzilah. Kedudukan yang sangat mulia adalah kedudukan seorang yang menjadi perantara antara orang di atas kepada orang di bawahnya. Orang di atasnya, guru-gurunya, kemudian dia mengantarkan kepada murid-muridnya. Kalau enggak ada orang-orang tersebut, putus rantai ini. Ada kata-kata ini. Putus rantai ini. Berhenti. Dan yang belakangan, tidak lagi memiliki ilmu kecuali taklid. Kemudian azakumullah, maka dari itu, bahwa talabul hadis, talabul ilm, najdi, mempelajari ilmu, adalah perkara yang sungguh sangat tingginya, sangat mulianya, dan itu lebih tinggi daripada salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Kalau Al-Fatih rahimahullah, talabul hadis, di hadir zaman, afdal min sa'iri anwa'i tatawur, لأجل جروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. Kata Al-Khatib rahimahullah, mencari hadis, mempelajari hadis di hada zaman, di zaman ini, kata Al-Khatib rahimahullah, apalagi sekarang. Kenapa kau dikatakan mencari hadis di zaman ini, kata beliau, afdal min sa'iri anwa'i tatawur, lebih afdal dari seluruh ibadah-ibadah yang tatawur. Karena khawatir durusus sunnah, khawatir hilangnya sunnah-sunnah. Wa qumuluha, khawatir terabaikan sunnah-sunnah. Wa zuhurul bid'ah, dan munculnya bid'ah-bid'ah. Wa isti'la'u ahliha, dan jangan sampai ahluha, ahlu bid'ah, jadi mayoritas. Isti'la, jadi menguasai, dan menjadi dominan. Sehingga aku melihat, sekarang ini kata beliau, Al-Khatib, lebih utama, lebih afdal mempelajari ilmu hadis, mempelajari din, ilmu agama, dari Rasulullah SAW, daripada semua ibadah-ibadah yang sifatnya tatawur. Kata penyusun Jabal bin Farihan Al-Harithi radhiyallahu anhu radhiyallahu khaira, qal wa nahnu al-yawma ahwaj ilayhi in zaman al-Khatib al-Baghdadi, dan kita hari ini lebih membutuhkan daripada di zaman al-Khatib al-Baghdadi. Ya, kita sekarang lebih membutuhkan, karena yang dikhawatirkan durus, durusul ilm, durusul sunnah, lebih mengkhawatirkan kapan, dulu di zaman Al-Khatib Al-Baghdadi atau sekarang. Lebih dikhawatirkan hari ini. Khawatirkan lagi apa? Karena masing-masing sudah mencukupkan diri dengan apa yang dianggapnya sebagai ilmu, padahal bukan ilmu. Masing-masing mencukupkan diri dari sekian kelompok-kelompok ahlul bid'ah dengan berbagai macam aliran-alirannya. Mereka menganggap sesuatu ilmu, padahal itu bukan ilmu. Sehingga dia khawatirkan akan lenyap. Kalau bukan kalian ahli sunnah, kalau bukan kita ahli sunnah yang mempelajari ilmu tersebut dan menyebarkannya, mengkajinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya, siapa lagi? Siapa yang kita harapkan? Apakah kita harapkan ahlu dhalal, ahlu bid'ah yang menyebarkan ilmu ini? Nasallahu salamu ala hafiyah, seluruh hidayah. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.